Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Sadaqallahul Azim. Saderengipun maos tafsir, kula nyuwun maosan Fatihah sepisan. Gandeng Al Ustaz Kiai Mukhlisin kapundhut wingi kulong nilai wonten Sultan Agung kinten-kinten jam 5:30 kirang kedek kapundhut wonten rumah sakit Sultan Agung. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash-shaytan wa'ajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Ayat meniko nerangake kawentenanipun tiyang kafir. Lan bedane antarane tiyang kafir lan tiyang mukmin. Niki endahe bahasa Al-Qur'an. Badane jelentrehake kenikmatan-kenikmatan paringanipun Allah. Dimulai nalika manusia lahir saking guwa garbaning ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sangka guwa garbaning ibu ora ngerti apa-apa. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Diparingi daya dengar, daya lihat, daya pikir lan sanes-sanesipun la'alakum taskurun bendo gelem syukur. Terus dikenalake kekuasaane Allah. Burung-burung berterbangan. Terus ganti kenikmatan-kenikmatane wong urip, dipalingi pangan, sandang, papan, omah sing iso diangkat junjung, perkemahan, terus sandangan-sandangan cukup banget lenjelendrehake. Dateng riki nerangake ya'rifuna dongaku-ngaku dongakoni sapa wong akeh nikmat Allah ing kenikmatane Allah. Dongaku dipalingi umur panjang, paringi sehat jasmani rohani, paringi cukup sandang pangan, ngaku. Tapi sumayung kiruna nulido ingkar sapa wong akeh ing nikmat. podo engkar. Engkar ku piye dora gelem syukur. Do engkar. Kadang-kadang do ngaku iku kan sangka kepinteranku dhewe. Kaya nalika Korun ditakoni kaume, kowe iku untuk rezeki semua jembare. Ora gelem syukur nekakno jakate. Jawabe, iki kan sangka ngelmuku, sangka kepinteranku. Apa gunane aku jakat? Ngakune Korun. Akhire tumpes dibleske ning bumi. Mergo ora ngakoni gak gelem nyukuri. Lah sing kafir-kafir sudah ngaku nanging do ingkar. Wis ngakoni kowe uripku sing paling nyawa sapa? Ngaku Gusti Allah. Sehat sing paling Gusti Allah ngaku. Tapi akhire ingkar. Mulane ngaku tembung summa. Alfa ulit tartibi bitisoni wa sumalit tartibi bimfisoni. Nek fa iku tartib tapi itisol langsung. Nek summa tartib tapi infisol let. Ngakuni dike ning barbarane ingkar ngufuri rak gelem syukur. Mulane burine ayat ditutup wa aksaruhumul kafirun. Utawi akeh para manusia iku do kafir sing akeh. Kanjeng Nabi le nyampe ake dawuh wis cukup. Ayat sadurunge kan pun ditutup kadzalika yutimmu nikmatahu alaikum la'allakum tuslimun. Nikmat disampurnake lengkap ben kowe do Islam ngono. Dadak sing kafir tetep kafir. Wa aksaruhumul kafirun. Mulane kita wong Islam nek ngerti situasi donya perbandingan wong kafir karo wong Islam akeh wong kafire sampai nampun gumun. Lah sebabe sebab mesti sabdo wa aksaruhumul kafirun. Mboten enten dengere Quran wa aksaruhumul mu'minun. Mboten enten sing enten wa aksaruhumul kafirun. Sing akeh ku kafir. Perbandingan antara sing gelem syukur lan sing ora gelem syukur akeh ndi? Jawab, kathah sing mboten purun syukur. Dalile Quran, qalilam ma tashkurun. Sithik tenan sing do gelem syukur. Lene wong wis didawuhi didalili Quran wis emoh gak percaya wis ora usah jak ngomong wae. Niki carane. Lah sing penting kita berusaha kelebu golongane kolilan sing sithik iku. Berusaha supaya dadi golongane sing kolilan niku mau. Nalika Sayyidina Umar ngerti salah sijining sahabat tawaf, dungane iku dianggap lucu dening Sayyidina Umar. Mergo Sayyidina Umar durung iso nanggapi. Dungane ngeten, Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah Gusti, dalam mugi kelebet gorongane kolil wong sing sidik cara saiki dalam mugi-mugi termasuk golongan minoritas golongan sing sidik diundang karo Sayyidina Umar rampung tawaf diundang kowe ndonga kok model jaluk golongan sidik jadi kowe seneng wong Islam kalah. Sayyidina Umar niku nek dereng genah niku ditakon gejek dalam boten bermaksud ngaten Sayyidina Umar lha wis karep piye kata maos dawuh Quran qali lamma tashkurun ana neh wa qali lum min ibadiyas syakur sing do gelem syukur niku ming kedhik tiang dunya niki lajeng kula berdoa mugi-mugi kula termasuk qalil menika. Oh nek ngono ya apik. Tapi nek wis genah taslim Sayyidina Umar. Malah ngendika Sayyidina Umar ngendika kok upama ana wong 100 golongan suwarga 99 golongan neraka siji muka-muka golok jadi Sayyidina Umar termasuk golongan 99 terus diwalik lengendikan kok upama golongan neraka 99 sing lebu suarga ming siji dil muka-muka siji dil ku aku ngono Sayyidina Umar. Niki mulane nek wonten dawuh-dawuh ngaten niki berdoa badane wa aksaruhumul kafirun muka-muka kita termasuk golongane sing ora aksaruhum ngoten dadi termasuk kolilan. Allahumma ij'alni minas syakirin maten dalam mugi-mugi termasuk golongan sing syukur. Nah syukur niki carane kudu dilatih. Syukur niku wonten syukur bilisan. Lisane sering ucapake ucapan sing bangsa syukur contone antarane alhamdulillah wa syukrulillah niki syukur bilisan. Syukur bil arkan anggota badane selalu digunakake kanggo ngabdi ring Allah. Tangane, sikile, mripate, ya, lan liya-liyane. Kanggo ngamal nek nuju wiridan barang ngoten iku tangane diubahno drijine. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Drijine diubahke. Apa sebabe niki benjing do ngomong. Naliko dikunci cangkem-cangkem iki. Al-yawma nakhtimu ala afwahim cangkem-cangkem sing do gelem guara dina kiamat dipatri dening Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim kunci gak iso ngomong mergo goro senengane goro watukan limuna aidihim tangan-tangan sing ngomong bisa teri-ciri ngangkulo rumen tinggi ngitung-ngitung tasbih subhanallah pengpi telungpuh teluk gusti mantas tangan kula ubah niku piyambake ngantuk kondo niki jam 9 tapi kula tesih diubahke ngono malaikat kan sih nyatet pokoknya tangannya ubah ngoten mawon. Watashadu arjuluhum, sikil-sikil sebagai saksi nggih Gusti kula lelinggah ngantes kesel Gusti niki besok lolos ngoten niki mulai digerak ke kadang-kadang nak zikir diubah ke sirah la ilaha illallah la ilaha illallah gerak awake ubah atine mantepake ngeling-eling sing diwaca dadi kabeh iki zikir kabeh dijak zikir kabeh aja nganti klebu wa aksaruhumul kafirun niku. Jadi wong Islam aja tiru-tiru wong kafir. Nomor telu syukur bil janan, atine mantep. Sekehe gerak badane usahane manusa mboten saking kelincahane manusa nanging fadhal saking Allah. Mantep. Badane ngaten terus nerangno situasi kiamat. Nah, urut ngaten ukuran. Wa yauma nabatsu nyeritakno sira Muhammad. Yauma nabatsu ing dalam dinane nangekake bangkitake ingsun Allah mingkuli umatin saking saben golongan aku bangkitake syahidan ing seorang saksi sapa nabi. Jadi menjing niku dikumpulake kelompok Mbah Adam, kelompok Mbah Idris, kelompok Nabi Nuh saterusé. Antara nabi karo umaté dihadapke. Oh, iki pun diterangake. Besok iki paling serem, gawat, rawan. Summa la yuzanu lilladzina kafaru mongkono li ora diijinake ora diijini alladzina lilladzina kafaru kedua wong akeh kang podo kafir alasan-alasan opo wae ora ditompo. Summa la yuzanu lilladzina kafaru kula nalika teng donya kesibukan nyambut gawe Gusti wantos mboten saged wonten kesempatan ngibadah ora iso. Alasan apa wae ora ditampa. Dalam nalika teng donya niku saged Gusti mila mboten saged salat ora iso. Ora ditampa. Wong loro salat iso. Ora iso ngadeg linggih, ora iso linggih turu, nek iso miring, gak iso miring lumah. Gak iso saisane kedep-kedep. Nganti akhire salat dijalanake nang ati. Nek wis gerak badane wis ra iso, salat nang ati. Nek wis ra iso malah disolati. Ngene. Alasan apa niku? Jadi pemanit teng rumah sakit loro ngadepi rumah sakit ora iso ngeblat saisane nek iso diatur nggon turune di isane ngeblat upama gak iso nang rumah sakit sing model sing gak iso ngeblat saisane bejeng mboten enten alasan-alasan ditampi mboten enten. Jadi mergone Allah linggawe tatanan agomo enteng banget. ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Ora ono aku mangel-angel. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ora membebani seseorang kecuali menurut sekadar kemampuan. Pun cekap kabeh. Sina ono khatik mana Quran, sina otis ad-dinu yusrun. Aku mau Islam digawe gampang. Jadi besok ora ono alasan-alasan semua macam-macam ditompo. Walahum yusadabun lan ora ono kanggone wong kafir-kafir yusadabun iku diwehi kesempatan tobat. Nek wis no akhirat kudu ono muni tobat kudu ono. Tobat yo nang dunya niki. Lane kula sering ngaturi sing kan saged dilakoni. Kula enteng-entengan mawon sing iso dilakoni. Contone tangi turu kon syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Niki nek lali ngoten dibaleni ngoten lho dhewe syukur. Badane tangi ring di terus diurutno sampan titeni dhewe muhasabah dhewe diteliti nganti nek ape sare ulangane jeneng Nabi dipraktekno. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat pisan. Terus kan waca kurwalu ahad ping telu. Jadi anggar api turu is khatam Quran. Niki. Jadi upomo kedarung kapundut wis tobat. Kepenak. Niki sampean peragakake. Nalika maca istighfar niat tobat. Niki. Ampun-ampun disepelekake ngoten lho, sepelekake. Cacak sithik ngono lho, entenge rak mekakan. Mangke sedina-sedinane niki anggere ana kesalahan, kesalahane apa? Nek kesalahan kalayan Allah langsung istighfar. Istighfare kenging astaghfirullahalazim. Kenging la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tasbih Nabi Yunus. Kenging niru Mbah Adam. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taufillana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Itu batin Nabi Adam. Zaman ya. Kantun milih napa ulangane kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masnatatu a'udhika min syari ma sunatu wa bu'ulaka binikmati wa bu'ulaka fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kengi sakit Sayyidul Istighfar diwaca esok pisan sore pisan. Niku tengene hadis Bukhari, hadis sahih, wong sing maca Sayyidul Istighfar kok nganti mati, badane sedina iku mati, pasti swarga. Hadis sahih. Sayyidul Istighfar. Kok diwaca sore kok nganti bengi terus mati, mesti swarga. Sing mungal mesti Kanjeng Nabi. Niki carane. Diwaca pisan tok, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sak terusin niku. Wow. Enteng. Lah nek kira-kira sedina iki mau wis apik kabeh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ngaten carane. Engkau nek duwe keluhian-keluhian rezeki diciprat-cipratake ning ngene tangga teparo. Ning ngene fakir miskin, yatim piatu lan sak saminipun sing perlu ditolong. Niki namine syukur. Ini nek mboten dilatih nggih kedarung kaku ngono. Kok kaku ku piye ape ngaweh dhuwit dite kantil nek driji kedarung baling reksa neh niku namine kaku niku. Ayat candai pun sih nerangake situasi kiamat. Wa idharu alladzina zolamul azab balan nalikangi ngerti weruh sapa wong akeh sing dzolim. Sing dimaksud zolim yaiku wong kafir-kafir. Ngerti al azab ing siksa yaiku neraka. Dicorok-corokake karo malaikat. Falayu khaffafu anhum mongko ora dientengake saking wong kafir apa siksa. Walahum yanzuruna lan ora ana sapa wong kafir iku diserantekake kon tobat iki wis ketobat. Engko nek wis tobat ora tak lebokno neraka. Upamane ana malaikat muni ngono, dudu malaikat iku. Mesthi dudu. Malaikat niku langsung perintah mesti ditepati. Ora ana malaikat kok rembukan karo wong kafir entung nek kowe gelem ngawes mene ya iku ora ana iku malaikat donya niku ngono semayan niku mangga kowe gelem ngawes mene ya kowe bebas iku malaikat donya malaikat akhirat mboten enten mboten niku. Dan ini ayat ini sampai pelajar ini masuk ke ini penggalih jenengan piyambak-piyambak ini kaya ngono abote wes aku tak istighfar nak dunia wae lah ngaten carane. Wa idza ra'a alladziina asyraku syurakaahum la sing do nyembah-nyembah brahola kan diandal-andalake. Ono sing nyembah brahola patung-patung kainane dhewe disembah-sembah. Rumangsane patung-patung ku besok nyafaati. Ono sing dadi keyakinane urip nang donya. Niki diterangno besok. Wa idza ra'a alladziina asyraku lan nalakane ngerti weruh sapa wong akeh kang padha musyrik. Musyrik niku madake Gusti Allah dipadakake karo makhluke niku namene musyrik. Saka tembung asyraka yusyriku isyrakan fa huwa musyrikun maknane madake nek cara ke sepuhnya kutokake. Lha kula nyekutokake niku mboten paham wis madakno. Wong-wong musyrik bakal ngerti syuraka ahum ing para sesekutane wong sing dipadak-padakno mbuh setan mbuh jin mbuh brahola. Ngene wis kepethuk ngono kalu wong ngucap wong musyrik-musyrik do ngucap ucapane wong musyrik Rabbana do pengiran kita ulai utai meniko brahola meniko setan meniko iblis meniko sapa wae suraka una meniko sesekutan kita alladzina kunna kang wonten kita nat unyembah kita hum ing suraka meniko sesembahan kula Gusti mentunikas sanes jenengan meniko sing kula sembah dados pamane kula kalian tu nggih meniko brahola-brahola sing dikatokke nok ngarepan ana sing jenenge brahola lata brahola uzza brahola bu ana sing brahola trimurti ndase telu ono kabeh dikatokno kabeh ketemu brahalane muni ngene fa'al kau mongko nyampe ake brahola ilaihi marang poro musyrikin alkohola ing ucapan innakum lakadhibun saat temen siro kabeh dokoroh Kowe muni nyembah aku, jane kowe ora nyembah aku. Makanu iya na yak budun. Nongone Quran sayak furu nabi ibadat. Jadi berala-berala ini biasanya buatan purun ngaku. Biambahnya buatan nyembah kulon tapi nyembah setan. Sing podo ngapus-ngapus ini ku. Keweleh ya. Padahal diakul-akul ke besok nek ngarak-girat babi melebu neraka tintas ke karo berawala mau ketemu berawala ini ngomong jadi berawala bencing diparingi sakit ngomong bantah lah sampean nek ditakon nanti keterangannya tengene surat An-Nahl ayat ini be aku diwis lali ngomong kampung mulanya ngerti ini diampal ke jadi mangke iso tinggung mulang kancane keluargane. Pertama dicatet niki terus dipahami. Nek wis kaya ngono, usahane wis gagal, liyane jalek pembelaan ring ini braula wis ra iso. Terus ganti ndekne menyerah ring Allah. Rumangsane nek wis menyerah tunduk ring Allah iku terus diampuni Gusti Allah ngono. Dikira kaya upamane ana wong nakalan nak donya nek wis nek kapok, nek wis kapok ora kapok ya wis nek kapok tak culno dicara kaya nak donya ngono. Niki ayate wal qolam bodho nyampe ake sapa wong kafir ilallahi marang Allah yauma idzin dalam dino iki dino kiamat assalama ing pernyataan tunduk bon Gusti kula menyerah jenengan Gusti putusan jenengan tes pundi kula nderekake mawon nek wis munduk-munduk ngene iku ben Gusti Allah sakake nek wis sakake ya wis nek wis ngono ya dak tak lebokno neraka langsung swarga ae rumangsane ngono benjingne mboten enten ngoten niku anggar mati kafir mesti neraka ampun ngangge insyaallah ampun ngangge insyaallah anggar mati dise nyawa dijebut kok ndekne kafir mesti neraka. Anung beralo-beralo sing dianggap nyafaati mobi wadolala namblas do hilang anum saking kakufar maupo beralo-beralo kano kang ono sopo dewe ikabe yaftaru nakudu gawe-gawe sopo dewe ikabe dianggap banyak beralo iso nyafaati ora iso beralo ora iso nyafaati ngeten iki ampun ngantos keliru kelinci pen lho no akhirat kudu ana syafaat-syafaatan niku keliru keblablasen tengene surat Syu'ara juz 19 nalika wong kafir ora ana sing nyafaati lha wong mukmin do syafaat-syafaatan iku wong kafir do muni famalana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin surat Syu'ara juz 19 lafale cetok famalana min syafi'in ucapane wong kafir sobek aku gak ono sing nyafaati wala sadiqin hamim ora ono kanca sing nyira belani aku falau anna lana karotan diparil aku diparingi kesempatan bali ring donya anakku naminal mukminin aku dadi wong mukmin wae. Surat Syu'ara juz 19. Jadi wong kafir-kafir beton gak ana sing nyafaati la wong Islam. Do syafaat-syafaatan, rangkul-rangkulan. Iki. Niku wong kafir beton nene-nene. Retio ngene aku dadi wong mukmin wae. Lha muni ngono, nek kiamat ana kene ora ana kene. Jadi sing ra ana syafaat-syafaatan jelas wong kafir. Sing ana syafaat-syafaatan wong mukmin lafale cetok. Kula wangsuli malih surat Asy-Syu'ara juz 19. Dene wis moh Quran lah niku kula mboten saged ngomong. Wong Quran wae ra dipercaya ya wis. Mulane kadang-kadang muka-muka kita entuk syafaate jeneng Nabi. Niku donga sing apik. Jadi pemberi syafaat pertama jeneng Nabi. Kanjeng Nabi ngendiko, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wa la fakhr. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Aku besok nok gone dina kiamat. Pertama kali wong sing nyafaati. Wala wa awwalu musyaffa'in kawitane wong sing ditampa syafaat. Wala fakhr aku ora arogan, ora kemaki. Ku nabi-nabi ora sanggup. Lah Kanjeng Nabi sing paling sanggup. Sebab apa? Nah, niki perlu dipelajari. Likulli nabiyyin syafa'atun, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa qad da'a biwa fid dunya. Wa inni khabbatu da'wati bi syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Wa hiya na'ilatun insya'Allah man la yushriku billahi syai'a. Hadisun sahih rawahul Bukhari. Likulli nabiyyin syafa'atun yaumal qiyamah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Saben nabi pasti diparingi donga cesleng nak donya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa qad da'a biha fid dunya kabeh nabi donga ceslenge dipakke nak donya. Wis kadung diucapke nak donya. Wa inni khabbatu da'wati bi syafa'ati yaumal qiyamah li ummati yaumal qiyamah. Donga jeslengku tak ngengehno, tak simpen kanggo nyafa'ati umatku sok kiamat. Dadi sing paling bertahan nyimpen donga, donga jeslenge Kanjeng Nabi. Wa hiya na'ilatun insyaallah man la yusyriku billahi syai'a. Tuwa cespleng pasti meratani nyafaati sekehe umat sing ora musyrik. Lafalen cetok man la yusyriku billahi syai'a. Sing ora musyrik mesti tak syafaati. Niku sing wonten jeneng Nabi. Nabi-nabi wis ora wani nafsi-nafsi awakku dhewe urung karuan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ora wani. Kanjeng Nabi diparani umati analah pancen sing berhak nyafaati aku. Sing diarani syafa'atul uzma. Ini Kanjeng Nabi bertahan luar biasa. Mulane Kanjeng Nabi dikenal dengan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mboten rahmatan lil muslimin tapi rahmatan lil alamin. Nganti wong kafir ya dirahmati. Diterangake teng tafsir Sawi, rahmatan lil mu'minina dunya wa ukhra, rahmatan lil kafirina fit dunya faqat. Ngerahmati wong kafir nak dunya ntok, ngerahmati wong akhirat. Walane sing iso disyafaati wong mukmin atau wong Islam. Nah, iki. Nah, terus nerangake tingkahe wong kafir. Lah wong kafir kafir nok ndo neraka ku selawase, pasti selawase. Nek wis muni kafir iku pasti selawase. Mulane kula sering ngaturi wong Islam iki supaya ndek jiwa marhamah. Nek ana wong kafir iku aja dimusoi ndike, dituturi, dinasehati. Mbok menawa gelem asyhadu. Nek wis nang oleh kiamat wong kafir mesti neraka selawase. Ning siksane undo usuk. Piye tekese undo usuk? Delok kekufurane iki nek kufure iku sing mesti langgeng. No. Delok tingkat perbuatane. Niki alladzina kafaru utawi wong akeh kang padha kafir. Wong kafir niku carane ya ana wong kafir biasa ning ana wong kafir sing santri. Wong kafir wae santri ku beda ke sing ngene. Kafir ya kafir tapi ra gelem nakalan. Wong kafir ana sing nakalan. Oh. Tu antarane sing nakalan karo sing ora undo usuk siksane. Soal langgenge podo i alladzina temung akeh kafarum kang podo kafir sapa alladzina awake wis kafir wasaddulan podo ngalang-alangi sapa wong kafir ing manusa an sabilillah saking agamane Allah dene wis kafir ana wong Islam diganggu lah berarti ono salah loro le kafir wis salah ganggu wong liya piye besok zidnahum adaban bakal nambah ingsun Allahum ing wong kafir sing ngalang-alangi wong liya tak tambahi adaban ing siksa fauqal adabi sak dure siksa sing sak mestine dadi kekufurane ana siksane le nakalan ana siksane maneh niki ayat-ayat niki lu sampean apalke. Jadi wong kafir nak neraka siksane ora padha undo usuk. Engko kafir sing paling pimpinan waliku dosane paling gedhe. Mulane kafir an dengan Al-Qur'an ono keistimewaan siksane Fir'aun. Adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Ala Fir'aun ae panjenengane Fir'aun. Malaikat dikwandani adkhilu lebokno malaikat ala fir'auna ing fir'on asyaddal azab ing siksa sing paling dahsyat. Mulane diterangake besok nak neraka sing paling pol ngisor fir'on paling pol ngisor fir'on iblis paling top carane intipe neraka nak oleh ummuhu hawiyah sing pas ngisor pisan. Soale napa? Wis kadung janji. Nalika Fir'aun diuji dening Allah ngisor istana. Fir'aun ku di istana nak duwun bengawan Nil. Oh, luar biasa niki. Dadi gawe istana nak duwur bengawan. Siji dina dicoba dening Allah larahan-larahan mandek padahal banyu mili larahan mandek tumpuk-tumpuk nganti bosok nimbulake penyakit nek cara Arab taun bahasane wong tuwa wong kuno gegebluk nek cara saiki kolera loro terus mati cepet nang itu. Nah, rakyat demo. Sak jerone demo ngono pesan usul supaya Fir'aun bisa ngilangake larahan. Nek ora iso, pengakuan Tuhan terhadap Fir'aun dicabut. Jadi kok ngono kuwi sono. Dimo ngono. Mergo kabeh kon ngaku Tuhan Fir'aun. Angger iso ngilangno larahan, pengakuan Tuhan dicabut. Isin wis kadung ngaku dadi Tuhan ana rabbukumul a'la. Lho niku Fir'aun sempat tempo. Aku tempo 5 menit. Terus mlebu ning kamar salat. Mbok salate mbok piye ra rete, pokoke keterangane ngono salat. Salat rong rakaat. Matur dateng Allah, ya Allah Gusti, dalam kepengen dados Tuhan sekedap mawon Gusti, mugi sampan turuti. Iku ana suara hatif Fir'aun. Kue ngaku nek kue ku manusa biasa sing apes. Nek gelem ngaku ngono besok tak dokok swarga sing dhuwur pangkate. Tapi nek mesem delurung ngaku dadi bakal tak tumpes dak dokok inti penerongko. Jawab Fir'aun, urusan benjing sak kerso jenengan Gusti, kula niki isin banget nek ngatos njabut do mboten nyembah kula, kula isin soal benjing-benjing niki kula nyuwun sampan turuti Gusti, kepengin dados pangeran sekedap mawon. Terus metu tak turuti Fir'aun. Metu larahan tu dingin iku. Lengser nahi ayo kabeh ngono. Niki. Terus ke nyembah ring Fir'aun. Oh, sebab dene nyasarake wong semono akeh wis ana ketentuan nang ngene ayat surat Al-Mu'min utai ghafir juz 4 adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Oh, jadi pamane kene sidnahum azaban fauqal azabi. Niki sampean kangge jawabi mbok menawa ana wong takon apa wong kafir siksane nek neraka padha. Nek le langgeng padha. Urusan siksa undha usuk. Apa ana dalil undha usuk? Gak ana dalil ra undha usuk tak ngono. Dalil azaban fauqal azabi. Nek cara Jawa Kudus undha usuk ngono. Sebab apa? Bima kanu yusidun, sebab barangkang ana sapa wong kafir iku do gawe kerusakan nang ngene bumi. Summa qala wa yauma nab'atsu fi kulli ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.